Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Melanjutkan pembahasan tentang wasaya Luqmanul Hakim li ibnihi, maka setelah wasiat yang kedua yang merupakan nasihat yang sangat beliau tekankan tentang masalah ilmu Allah Ta'ala dan muraqabatullah Ta'ala, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, bahwa Allah Ta'ala pasti mengawasi segala gerak-gerik hamba dan segala ucapan yang dia katakan, yang dengan ini merupakan peringatan keras dari berbagai perbuatan dosa wal maksiat. Maka ini merupakan pengajaran yang penting pada diri seorang anak, pada diri seorang muslim, yang akidah ini bukan hanya dia ketahui sebagai maklumat ilmu semata, tapi harus dia dalam segala gerak-geriknya, dalam segala sepak terjangnya, dalam kehidupan sehari-hari menyadari hal ini, bahwa Allah Ta'ala pasti mengawasi dia, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan terluput satupun dari perilaku dan ucapan dia. Kemudian berikutnya Luqmanul Hakim melanjutkan nasihatnya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai putraku, aqimis salat, tegakkanlah salat, wa'mul bir ma'ruf, dan perintahkanlah perkara yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan laranglah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas musibah yang menimpa engkau. Inna dzalika min azmil umur, yang semikian itu adalah di antara perkara-perkara yang sangat ditekankan. Maka pada wasiat ini Luqmanul Hakim mewasiatkan, ya bunayya aqimis shalah, tegakkanlah salat. Perhatikan, beliau memilih kalimat iqamatis salah. Tidak sekedar ucapan salatlah kamu, tapi aqimis salah. Yang berarti ini merupakan perintah agar engkau melaksanakan salat dalam bentuk yang paling sempurna, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai anta'ti bi arkaniha wa wajibatiha, anta'ti bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Engkau laksanakan lengkap, terpenuhi segala syarat-syaratnya, terpenuhi semua rukun-rukunnya, engkau kerjakan kewajiban-kewajiban dalam sholat, bahkan engkau sempurnakan dengan sunnah-sunnah yang harus, yang mestinya dikerjakan dalam sholat. Ini dari sisi zahir. Kemudian dari sisi kalbunya, maka dilengkapi dengan istihzar al-qalb wal khusyuk, kehadiran hati dan kekhusyuan, sehingga salat dia tidak hanya sekedar gerakan-gerakan fisik dan ucapan lisan, tapi juga disertai dengan kehadiran hati dia. Maka inilah iqamatus salat. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wasiat agar kita menegakkan atau ya menegakkan salat, maka berarti kita harus mempelajari segala hal yang berkaitan dengan salat. Kita harus bisa melaksanakan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana takbiratul ihram, apa yang beliau baca setelah itu, iya, bagaimana ruku, sujud dan semua tata cara beliau. Dan dalam mengajarkan salat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya qaulan wa fi'lan. Diajarkan secara ucapan dan beliau ajarkan secara praktek nyata. Bahkan beliau ajarkan pula dalam bentuk teguran, teguran langsung ketika ada orang yang salah dalam sholatnya. Sebagaimana terjadi pada sebuah kisah yang dikenal sebagai kisah al-musi fi sholatihi, seorang yang salah dalam sholatnya, beliau tegur dia. Ketika dia sholat, kemudian dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, yang dijawab salamnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau katakan langsung seketika itu, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali. Sholat lagi. Kamu tadi itu belum sholat. Enggak segan Rasul. Karena apa? Penting urusan ini. Enggak boleh dibiarkan. Maka dia ulangi sholatnya. Selesai sholat, kembali dia datang berrasul. Maka Rasul katakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi dia. Sampai 3 kali, kemudian dia mengatakan, masih Rasul mengatakan kepadanya, irji. Setelah 3 kali, kembalikan, sholat lagi. Maka dia pun mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Ini kata dia, dia mengakui sudah enggak mampu, sudah enggak bisa, bisanya hanya ini. Walladzi ba'atsaka bil haqq, maka demi Allah yang mengutusmu dengan al haqq ya Rasul, aku enggak bisa lagi kecuali ini sudah, enggak bisa yang terbaik kecuali ini sudah. Maka dengan jujur dia katakan, fa'allimni, ajarkan saya. Ajari saya sholat. Maka beliau pun ajarkan kepada sahabatnya ini. Ya, di antara yang beliau tekankan dalam pengajaran sholat saat itu adalah, hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna jalisan. Sampai engkau tuma'nina. Ini diantara perkara yang hilang dari sahabat ini tadi. Yaitu tuma'nina dalam sholat. Maka beliau ajarkan. Di samping perkara-perkara lainnya, mulai dari wudu, mulai dari istiqbal qiblah, takbiratul ihram, beliau ajarkan kepada sahabatnya. Rinci beliau jelaskan. Termasuk apa? Hatta tatma'inna qa raqi'an. Ketika ruku, sampai engkau sumarka hatta tatma'inna ragian. Kemudian rukuklah sampai kamu tumaknina dalam rukukmu. Terus demikian beliau ajarkan satu persatu tentang masalah sholat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam punya perhatian besar dalam mengajarkan sholat. Karena memang sholat ini merupakan bagian yang sangat penting dari agama, bagian yang sangat penting dari amal seorang muslim. Tidak boleh dia lupakan, tidak boleh dia remehkan. Maka dia wasiatkan. Ya. Setiap ayah mewasiatkan kepada putra-putranya. Seorang guru mewasiatkan kepada murid-muridnya. Demikian seterusnya. Sehingga jangan diremehkan. Jangan kemudian, ya sholat kan gampang sudah. Sholat. Siapa yang gak ingat sama sholat? Tidak. Diingatkan, diajarkan. Yang salah dibenahi. Jangan dibiarkan. Karena kalau salah sholatnya bisa sampai pada tingkat tidak diterima sholat itu. Tidak sah sholat tersebut. Seperti yang terjadi pada satu sahabat ini tadi. Yang Rasul melihat kesalahan ini merupakan jenis kesalahan yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Maka beliau tegur, beliau ingatkan. Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Yang berujung pada pengakuan sang sahabat tadi untuk minta diajari sholat. Fa'allimni, ajari aku sholat ya Rasulullah. Dan yang kesimpulannya Rasul menjelaskan tentang masalah sholat ini, kesimpulannya adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan ini pun sangat diperhatikan oleh para sahabat. Sehingga beliau, para sahabat itu benar-benar melihat, mengamati segala bacaan Rasul, segala gerakan Rasul secara teliti. Yang kemudian apa? Diriwayatkan semuanya itu kepada generasi yang berikutnya. Disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya. Diajarkan satu persatu. Detail. Sampai masalah posisi tangan, bagaimana gerakan jari, apa yang dibaca, semua diriwayatkan oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang tidak boleh dilupakan terkait dengan sholat adalah istihdar al-qalb, kehadiran hati. Wal-khusyuk. Ya. Yang ini dipuji oleh Allah Ta'ala. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung kaum mukminun. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat pertama yang Allah sebutkan dari kaum mukminin yang Allah puji di ayat ini adalah sifat pertamanya, yaitu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Dan al-khusyuk ruhus salat. Ruhnya sholat. Di samping gerakan-gerakan badan tadi, bacaan-bacaan lisan, ya, yang itu terkait dengan syarat, rukun, dan kewajiban-kewajiban sholat yang tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian berikutnya adalah istihdharul qalb, kekhusyuan. Dan ini merupakan ruhnya sholat. Sehingga apabila sholat tidak diiringi dengan istihdharul qalb, sholat tidak diiringi dengan al-khusyuk, maka sholat itu akan kehilangan ruh. Dan bisa berkurang nilai sholat dia sesuai kadar berkurangnya khusyuk dia dalam sholat itu. Yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan dicatat dari sholat seorang hamba separuhnya, ada yang seperempatnya, ada yang seperdelapannya, ada yang sepersepuluhnya, dan seterusnya. Kenapa? Sesuai dengan kadar ini semua. Maka hendaklah seseorang ketika sholat ini benar-benar mengerti dan memahami apa yang dia baca, sehingga membantu dia dalam menghadirkan hatinya dalam khusyuk dalam ketika sholat, termasuk memahami gerakan-gerakan sholatnya, kenapa dia harus rukuk dan sujud, kepada siapa dia rukuk dan sujud, di hadapan siapa dia sedang berdiri saat itu, di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Al-Azim Al-Kabir, di hadapan Rabbul Alamin yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia. Maka kata Syekh Rabi Hafizahullah beliau ingatkan, fahris ala antakhsha'a fi salatika antansa dunya tansal mal wal iyal wa tansa kulli syai' wa la yabqa fi dhakiratika illa istihdhar azamatillahi wa tadabbur ma tatluhu minal ayat allati taziduka imana. Maka bersemangatlah, seriuslah agar engkau khusyuk dalam salatmu. Serius kamu agar bisa khusyuk dalam salatmu. Bagaimana khusyuk itu? Tansad dunia. Dalam salat itu kamu lupa dunia sudah. Segala urusan di toko, di tempat kerja, di sawah, di jalan. Lupa. Ya, tansal mal. Lupa dengan hartamu sudah. Wal'iyal. Lupa dengan keluarga, urusan keluarga. Lupa. Lupa segala sesuatu. Walayabqa fi dzakiratika. Tidak tersisa di ingatanmu kecuali menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kecuali engkau mentadabburi bacaan-bacaan yang engkau ucapkan dalam salatmu. Termasuk ayat-ayat yang ayat-ayat itu akan menambah imanmu. Ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah. Apabila kita bisa mengerjakan sholat dengan tingkat yang sempurna seperti ini, maka luar biasa. Wa illa, sholat kita akan dicatat sesuai dengan kadar kekhusyuan dan kehadiran kalbu kita. Sesuai dengan kesempurnaan ya, cara sholat kita. Semakin kita sesuai dengan cara Rasul, maka semakin bertambah kesempurnaan sholat kita. Sehingga sholat itu di samping gerakan-gerakan fisik, ucapan-ucapan lisan, juga istihdhar qalb. Dua-duanya sama-sama penting. Tidak bisa ada seorang mengatakan yang penting khusyuk. Gerakannya enggak diperhatikan. Terserah sudah pokoknya khusyuk. Nah, tidak bisa. Harus diperhatikan rakaatnya. Kalau zuhur harus 4 rakaat. Tidak boleh. Kemudian menambah kekhusyuan jadi 5. Atau enggak apa-apa 2 yang penting khusyuk. Bisa. Istakbiratul ihramnya diperhatikan bagaimana cara turunnya sujud, cara turun rukuk, tumakninanya juga perhatikan, bacaan-bacaannya yang wajib. Maka ini semua harus diperhatikan. Sehingga sekali lagi dengan wasiat ini, maka mau tidak mau kita harus mempelajari bagaimana sholat. Ya. Kita sholat tidak bisa sholat semau kita, namun semaunya Rasul. Tidak bisa kita sholat yang penting sesuai dengan madhab saya. Tidak. Tapi sesuai dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau berpesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tidak ada sholatnya sesuai dengan sholatnya imam fulan. Iya, imam di negeri ini tidak. Sholatnya sesuai dengan sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada alim yal ulama, bagaimana cara sholatnya Rasul? Tunjukkan kepada saya sholatnya Rasul. Bukan mengikuti sholatnya seseorang, walaupun dia seorang alim, seorang ulama. Tapi kita mengikuti sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat mengikuti sholatnya Rasul, sebagaimana para salafun salih mengerjakan dan mengikuti para Rasul, demikian para ulama kita. Demikian pula kita harus ingat. Tentang sholat ini, ketika Rasul mengatakan tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Tahrimuha, yakni kau masuk dalam sholat ini sehingga haram segala sesuatu selain sholat, adalah dengan takbir. Allahu Akbar. Sehingga apa? Tastahdir keagungan dan kebesaran Allah. Kita menghadirkan ketika sebut nama Allah. Allahu Akbar. Sehingga Allah itu yang terbesar dari segala sesuatu. Tidak ada yang lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk segala urusan kita. Allah. Wa tahlilu hat taslim, demikian pula penghalalannya, yakni engkau selesai dari salat dengan taslim, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada siapa Anda mengucapkan salam? Yang di surat al-dhamir qum. Ini bukan sekedar ucapan saja, tapi engkau mengucapkan salam kepada ibadullahi salihin, kepada al-malaikah. Seluruh hamba Allah yang salihin, baik di langit maupun di bumi, termasuk para malaikat. Kita mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya. Selesai salam kita. Selesai salat kita adalah berada dalam puncak iman kita mestinya. Karena kita bermunajat. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita wujudkan dalam bentuk fisik. Diikuti hati. Kita rukuk sujud kepada Allah. Beri tunduk kepada Allah. Merendah diri kepada Allah. Kita letakkan bagian dari fisik kita yang paling mulia, paling tinggi. Sejajar dengan tanah. Sejajar dengan kaki kita yang paling rendah. Kenapa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Selesai kita dari sholat. Benar-benar kita sebagai hamba-hamba Allah. Termasuk hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh kepadanya. Maka kita mengucapkan salam kepada mereka. Hamba-hamba Allah yang salihin. Baik di langit maupun di bumi. Termasuk juga para malaikat. Sehingga jangan sampai lupa makna-makna ini ya kawan. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Jangan sampai luput dari makna-makna ini. Kita enggak tahu apa yang kita ucapkan. Kemudian wasiat berikutnya. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Yang berarti perintah atau wasiat untuk menegakkan amar ma'ruf. Annahi munkar. At-tawasau bilhaq, saling menasihati. Dan ini merupakan da'bul muslimin. Ya, kebiasaan kaum muslimin dan merupakan sifat penting kaum muslimin, kaum mukminin, yang dengannya mereka menjadi umat terbaik. Karena apa? Tegak di antara mereka amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf. A'zamul ma'ruf tauhid. Mengajak kepada al-wajibat, bahkan mengajak pula kepada al-mustahabbat, perkara-perkara mustahab. Ini termasuk ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Al-ma'ruf ma ya'rifuhu syara' wa yad'u ilaihi. Apa yang baik dalam pandangan syariat. Baik dalam pandangan syariat dan syariat mengajak, menyerukan kepadanya. Sebaliknya, al-munkar, apa itu al-munkar? Ma yungkiruhu syara' wa yastahkiruhu wa yahdhar wa yuhadhir minhu wa yanha anhu. Mungkar adalah segala yang diingkari dalam syariat. Ma yungkiruhu syara' dan dihinakan oleh syariat serta diperingatkan dan dilarang dalam syariat. Hadza mungkar. Sehingga a'zamul ma'ruf at-tauhid, sebaliknya a'zamul munkar asy-syirik. Ini, dan inilah tugas para nabi. Dan inilah yang dimiliki oleh kaum mukminin, wal mukminuna wal mukminat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu satu sama lain sebagai wali, satu sama lain sebagai pembela, satu sama lain saling mencinta, satu sama lain saling menolong. Ya, ini wali. Sehingga kaum mukminin dan mukminat yang lainnya itu sesama kaum mukminin, sama kaum mukminat saling membela, saling menguatkan, saling mendukung, saling mencintai, tidak saling menghinakan, tidak saling menghujat. Ini apa bentuknya? Bagaimana ukhuwah ini terwujud? Apa sifat-sifat yang mereka miliki sehingga bisa saling mencinta, saling mendukung? Sifat pertama yang disebutkan adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kebaikan-kebaikan terus dihidupkan, diajak, dibahas, diserukan, dianjurkan, disampaikan. Segala yang ma'ruf, baik itu yang wajibat maupun yang mustahabbat. Sebaliknya, kemungkaran tidak dibiarkan. Diperingatkan, dicegah, dilarang, dijauhkan. Tidak boleh ada di tengah-tengah komunitas mukminin wal mukminat. Hadza yang ada di antara kaum mukminin dan mukminat. Ketika ini hidup, maka mereka akan sampai kepada puncak kebaikan. Yang Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Apa sifatnya? Karena kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sehingga ikhwan fiddin harus kita hidupkan. Tentunya amar ma'ruf nahi munkar diiringi dengan ar-rifqu, kelembutan. Diiringi dengan mahabbah. Diiringi dengan semangat memberikan an-nusah, sesuatu yang terbaik untuk saudaranya. Bukan karena kebencian. Bukan dilakukan dengan kaku dan kasar. Walaupun tidak berarti tidak boleh marah. Boleh marah. Yang marah itu karena Allah. Marah itu demi cinta dia kepada saudaranya. Tapi al-asl dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah ar-rifq, dengan kelembutan. Dan marah itu bukan berarti kaku. Marah itu bukan berarti kasar. Dan marah itu bukan berarti mencela, mencaci maki, tidak. Tetap dalam koridor apa? Kelembutan, tetap dalam koridor ucapan yang baik. Dan marahnya bukan karena emosi pribadi, tapi marahnya karena lillahi ta'ala. Marahnya ketika ada sesuatu dari aturan Allah yang dilanggar. Nah, ketika seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka dia bersentuhan langsung dengan selera seseorang, selera manusia. Melawan selera manusia. Ya. Amar ma'ruf ditegakkan, itu berarti menyentuh selera seseorang. Kesenangan seseorang, hawa nafsu seseorang. Sehingga dari situ tidak jarang muncul reaksi balik. Muncul reaksi balik. Tergantung seberapa besar dia tersinggung. Semakin besar tersinggungnya, reaksi baliknya semakin besar. Nah, dari sini akan menimpa orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Ya, berupa gangguan, kadang dicela, kadang dicaci, bahkan kadang diganggu secara fisik. Sebagaimana dialami oleh para nabi. Sebagaimana telah dialami oleh para anbiya war rusul. Maka setelah perintah atau wasiat amar ma'ruf nahi mungkar, Luqmanul Hakim mengiringnya dengan wasiat berikutnya, wasbir ala ma asabak. Sabarlah kamu dalam menghadapi apa yang bakal menimpa kamu. Kenapa? Khususnya kamu telah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mau tidak mau akan ada reaksi balik. Mau tidak mau. Karena memang apa? Kemungkaran itu ketika diingkari pasti ada orang-orang yang tersinggung. Kalau enggak justru sebalik kita heran loh, kok bisa enggak ada yang tersinggung ini? Kok bisa semuanya menerima? Jangan-jangan apa yang sampaikan ini salah. Kenapa? Mesti tidak semua al-haq itu akan sesuai dengan hawa nafsu dan selera seseorang. Yang memang hawa nafsu itu diajak, diperintah untuk mengikuti al-haq. Sehingga ketika itu mesti dia akan melawan. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmakallah, pasti akan muncul gangguan-gangguan. Nah, siap-siap, sabar. Sebagaimana para anbiya bersabar. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam diwanti-wanti, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul. Nah. Ya. Sehingga mau tidak mau akan ada konsekuensi. Inna dzalika min azmil umur. Beliau tutup dengan ini. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk azmil umur. Ya. Perkara-perkara yang azm, yang ditekankan. Yang harus seseorang memiliki tekad yang kokoh dalam menjalankannya. Makanya disebut di antara para rasul sebagai apa? Ulul azmi. Karena apa? Kesabarannya lebih. Keuletan dan kekokohannya menghadapi dan menjalankan dakwah, menghadapi berbagai gangguan lebih daripada yang lain. Makanya mereka disebut sebagai ulul azmi. Nah, seseorang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus memiliki azm yang kuat. Tekad yang kuat. Semangat yang membaca. Kebesaran jiwa. Kesabaran yang tinggi. Kalau enggak, nyerah dia mesti. Kalau enggak dia akan terpaling. Kalau enggak dia akan tinggalkan jalan ini. Ah, sudahlah. Jangan bikin keributan sama lingkungan. Jangan bikin keributan dengan tetangga. Masa gara-gara saya masyarakat yang tenang jadi ribut. Enggak, harus dibuat ribut. Harus dibuat goncang. Sebagaimana Rasul menggoncang kota Makkah. Kenapa? Harus dipisah. Mana yang hak dengan mana yang batil. Kalau tenangnya itu gara-gara campur antara hak dan batil, tenang dari kebatilan, tidak boleh dibiarkan. Harus digoyang ini tadi. Supaya apa? Terpisah mana yang hak, mana yang batil. Yang Rasul memang memisahkan. Ya, bahkan harus dipisah antara ayah dengan anaknya. Kenapa? Dengan garis al-iman. Antara ibu dengan putranya. Antara paman dengan keponakan-keponakannya. Kenapa? Yang memisahkan al-iman. Al-iman wa tauhid. Sehingga Mekah saat itu yang tadinya tenggelam dalam kemaksiatan, dosa dan kesyirikan serta kekufuran, maka datanglah cahaya. Sehingga mau tidak mau apa? Timbul reaksi. Sampai pada ujungnya apa? Al-jihad fi sabilillah. Demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat berikutnya, wala tusair haddaka linnas. Wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu palingkan pipimu dari manusia. Iya. Yani ketika engkau diajak bicara oleh seseorang misalnya, engkau palingkan. Engkau buang pandanganmu ke tempat lain, jangan. Ini pelajaran akhlak. Wasiat akhlak. Satu contoh kecil. Kayaknya remeh. Ketika ada ajak bicara, lihat, perhatikan orang yang ajak bicara. Jangan banyak. Ini remeh. Tapi apa? Satu indikator penting bahwasanya ada al-kibir pada diri orang ini. Ada al-kibir. Maka diajari. Luqmanul Hakim mengajarkan kepada putranya untuk tawadu dan membuang jauh-jauh sifat al-kibir. Karena al-kibir itu ya ikhwan, tidak main-main. Pada ujungnya bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Gara-gara apa? Kibir. Kibir ini yang dimiliki oleh iblis. La'natullah alaih. Sombong. Ketika diperintah sujud kepada Adam alaihissalam, sifat kibirnya muncul. Apa itu al-kibir? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir itu menolak al-haq dan merendahkan manusia, orang lain. Dianggap gampang, fulan. Fulan itu kan kerjanya kayak gini. Fulan itu ilmunya pendek ilmunya. Kemampuannya enggak pinter dia. Dia kaya tapi itu enggak anu. Dia itu enggak bisa apa-apa. Lebih pinter saya. Setiap orang dia gitu kan. Ada kibir ya. Wakif kalau yang dia rendahkan itu seorang dai. Kif kalau dia rendahkan seorang alim minal ulama. Sebagaimana dulu juga kaum para anbiya merendahkan para nabi yang diutus kepada mereka. Ini merendahkan orang lain. Akibatnya apa? Menolak al-haq. Beriringan ya, menolak al-haq dan merendahkan orang. Hadza huwa kibir yang Allah Ta'ala memperingatkannya. Demikian berrasul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam salah satu hadits qudsi, al-kibriya ridai wal 'azama izari. Faman naza'ani wahidan min huma qadaftuhu finnar. Ya. Kesombongan itu ya adalah ridaku. Wal 'azama keagungan izarku. Ini yang memiliki sifat ini Allah Ta'ala. Makhluk tidak boleh punya sifat ini. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satu dari sifat ini, qadhaftuhu finnar. Aku akan lemparkan dia ke neraka. Manusia apa sifat dia? At-tawadhu. Bertawadhu, jangan sombong, jangan takabur. Demikian pula wasiatnya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Ya, perhatikan ini harus lengkap baca ayatnya. Wala tamshi fil ardi maraha. Kalau enggak lengkap, kita akhirnya enggak boleh jalan. Ya, wala tamshi fil ardi, jangan berjalan di muka bumi. Enggak boleh jalan ya. Ini enggak lengkap baca ayatnya. Yang bagaimana yang dilarang? Berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Dengan membanggakan diri. Congkak. Nah, ini yang dilarang. Kalau jalan boleh apa enggak? Boleh. Ini artinya apa? Yang enggak, dia enggak boleh adalah berjalan di muka bumi dalam keadaan dia sombong. Kemudian Allah tegaskan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada setiap orang yang menyombongkan diri dan berbangga diri. Ya, sehingga sifat sombong, sifat berbangga-bangga ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan Allah tidak suka. Di surat Al-Isra Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Iya, kamu itu enggak mampu, enggak akan bisa menembus bumi dan tidak akan bisa tinggi setinggi gunung, enggak bisa. Sehingga ada apa kamu sombong, wahai manusia? Kamu itu lemah. Iya. Kemudian berikutnya, waqsid fi masyika waghdud fi min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Maka berjalanlah ya dengan pertengahan, waqsid, yakni dengan penuh tawadhu. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu, jangan teriak-teriak. Jangan meninggikan suara kecuali kalau memang ada hajah. Wa illa jangan teriak-teriak, apalagi di luar. Rendahkan suara. Waqdud min sautik. Kemudian inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek itu suaranya himar. Suaranya meringkik keras ya, mengkakkan telinga. Nah ini. Allah perumpamakan dengan ini tadi. Sehingga mengeraskan suara, meninggikan suara, ini adalah sifat dan akhlak yang sangat-sangat jelek. Sebaliknya Allah puji para ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba ar-rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan sederhana, enggak sombong. Dan apabila ada orang-orang jahil, orang-orang dungu mengajak dia bicara, maka dia mengucapkan ucapan yang mengandung keselamatan. Karena akal dia yang sempurna. Tapi ikhwan, semoga yang sedikit ini bisa memberikan faedah kepada kita, sehingga wasiat-wasiat Luqman ini adalah wasiat untuk at-tauhid wa muharabatus syirik, wasiat untuk iqamatis shalah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga wasiat untuk al akhlaq al fadilah al 'aliyah, akhlak yang mulia dan tinggi, muharabatul kibir wal fakhr wal khuyala, dan juga wasiat untuk memerangi kesombongan. Ya, berbangga-bangga. Nah, ini yang diperangi oleh Luqman al-Hakim di dalam wasiat-wasiat ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.